Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Lanjut. Ya, wa tahujjul bait. Haji ke Baitullah. Ya. Fadhol. Pak Muhammad Abdul Majid. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها آخرها الحج كلها والحج بينته بينته أحاديث أخرى أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع. أما الذي لا يستطيع بالمال فهذا ليس عليه حج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل الزاد والراحلة. الزاد الذي يبلغه والنفع يبلغه والنفقات والراحلة يعني المركوب الذي يذهب به ويرده في كل زمان بحسبه. والراحلة قد تكون سيارة وقد تكون طائرة وقد تكون باخرة كل زمان بحسبه. فإذا لم يجد زاد ولا راحلة فليس عليه حج. وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففيه تفسير. إذا كان العارض والقدر يرجى جوابه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه. وإذا كان القدر المانع لا يزول كالكبر والحرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه. وما زاد عن المرض الواحدة فإنه تطوع. طيب نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وتحج البيت berhaji ke Baitullah. Ya. Ada dua ruknu al-khamis, ini rukun yang kelima min arkanil Islam, dari rukun Islam. Zakarana sallallahu salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arkanil Islam kullaha, semuanya akhiruha, yang paling akhirnya adalah al-hajju. Al-hajju bayyanathu al-ahadithu. Haji ini telah dijelaskan oleh berbagai hadis al-ukhra yang lain. Annahu maratun wahidatun. Bahwasanya haji ini sekali saja, bil umri, dan seumur hidup sekali aja, halal mustaqim bagi siapa yang mampu. Nabi berhaji berkali-kali. Ya, sebelum hijrah pernah berhaji. Bahkan di masa sebelum diangkat jadi nabi sudah berhaji. Ya. Masih ingat di pelajaran sirah kita ya. Nah, amma alladzi la yastati' bil mal fa hadza laysa 'alaihi hajjun. Adapun orang yang enggak sanggup harta secara finansial, maka dia tidak wajib haji. Ya, tidak wajib haji. Namun itu bagi yang betul-betul enggak mampu. Ya, ada juga orang yang enggak adil. Padahal dia sebenarnya mampu, tapi sibuk sama yang lain. Akhirnya lupa. Ada duit malah sibuk renov rumah. Dan ganti mobil. Ada duit malah sibuk beli rumah baru. Ya. Nikah kagak, haji kagak. Nah, itu muskilah. Ya. Nah, ini sebenarnya keliru tuh. Ketika dia punya uang lebih, dia harus sempurnakan agamanya dulu. Ya, yaitu dengan berusaha menyempurnakan takwa, haji. Kan bayar DP-nya murah, 25 juta. Plus 500 adminnya. Nanti dilunasi menjelang keberangkatan. Udah berangkat aja dulu. Daftar aja dulu. Itu lama. Sekarang lama banget. Itu urusan belakangan itu. Yang penting kita sudah niat, niatnya itu nyetor gitu. Itu bukan timbangan, oh masih lama, masih lama. Itu masih lama, kita tunda-tunda ya lebih lama lagi. Ya. Lebih lama lagi. Ya udah daftar aja dulu, siapa tahu kebijakan berubah. Namanya kebijakan Saudi Arabia kan berubah-ubah. Siapa tahu buat Indonesia jadi 1 juta orang. Nah. Ya, semakin diperbesar Masjidil Haram. Nah. Itu urusan mereka lah ya. Nah itu. Baik. Amalan tidak yastati, itu ya, yang gak sanggup, ya udah gak wajib haji. Tapi kalau sanggup, wajib haji. Jangan sampai kita sibuk renov rumah, ganti mobil, di akhirat nanti ditanya. Gak ada alasan tuh, kan ada duit lebih. Malah beli mobil, mobil tadi perlu. Nah, ada mobil yang cukup, yang penting cuma mobil aja, ya diganti. Jadi yang lebih mahal. Haji belum. Ini muskilah. Ya Allah Ta'ala berfirman, walillahi ala nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Wajiban bagi manusia untuk Allah adalah haji ke Baitullah, itu orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Ya, as-sabil itu maksudnya apa as-sabil? Az-zadu ar-rahilah war-rahilah, yaitu bekal dan perjalanan. Dia ada bekal untuk yang dia tinggalkan di rumah dan untuk dia sendiri. Ya, dan yang namanya haji itu tak mesti antum berdua sama istri. Ya. Ya, kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dengan dirimu sendiri. Kalau kita mampu ini cuma, wah cuma ada 25 juta nih neng. Abang sendiri ya, udah sendiri. Ya, gak ada itu namanya tugas suami menghajikan istri itu, gak ada. Mana di buku kitab nikah apa? Menafkahi istri, memberi dia tempat tinggal, memberikan dia pakaian yang layak menutup aurat, ya, memberikan dia pendidikan, diajarin, jangan tentang poligami, gitu misalnya. Itu misalkan, ya. Tapi istri antum nggak tentang, ya. Silakan poligami, yang penting jangan suami saya, gitu kan. Ya, nah itu, adapun menghajikan istri itu nggak ada, ya, nggak ada itu. Kalau ada uang lebih, ya udah. Tapi kalau cukup buat kita, ya kita aja. Ini enggak, kita nunggu dulu sampai bisa berdua. Lah kapan? Kapan? Nanti mati, mati dihisap. Kenapa nggak haji? Belum kumpul berdua, lo ibda binafsik, mulai dirimu sendiri. Gitu. Dan masalah. Ya, memangnya ada dosa gitu. Kita berangkat sendiri, istri gak diajak. Siapa yang bilang kayak gitu? Mana referensinya? Siapa yang bilang? Kalau kita berangkat sendiri, terus kita berusaha karena istri gak diajak. Ya, itu orang-orang yang baper kayak begitu. Masa istri gak diajak? Loh, orang mampunya sendiri kok. Istri justru gak wajib. Kenapa? Gak ada duitnya, gak ada mahramnya, gak ada kita. Ya gak? Kalau kita ada lebih baru. Nah, kecuali kita bisa prediksi. Ntar aja dulu deh, saya bulan depan, tahun depan, dapat duit lagi, bisa berdua, oke. Okay. Tapi kalau gak bisa diprediksi, kayaknya nih, susah dapat lagi nih segini nih. Udah daftar aja. Saya aja sendiri, istri gak diajak, gak masalah. Emangnya kenapa itu ya? Ini saya bingung sama orang Indonesia itu. Ya. mesti berdua sama istri. Berdua sama istri kapan nunggu duitnya kumpul? Aduh, udah istrinya diajiin, ya. Gak diizinin juga lagi. Siapa itu? Nah, ada itu. Yang mana orangnya ada di sini lah pokoknya. Hah? Udah diajiin isinya. Masih ada di sini juga. Oh, aku orangnya. Jadi hajiin paling-paling dah. Mana lagi tadi? Azat alladhi yuballighuhu wa nafaqah. Itu bekal alladhi yang akan menyampaikan dia ke tanah haram. Dia mampu beli tiket apa segala macam. Kalau sekarang kan lebih mudah diatur sama travel gitu. Kalau zaman dulu kan enggak pribadi gitu. Patungan naik kapal dari sini. Ya, dari sini berbulan-bulan. Itu kalau orang dulu tuh mau haji itu perpisahan kayak udah mau meninggal gitu kan. Ya. Karena di kapal itu berbulan-bulan. Pulangnya berbulan-bulan kan. Dan di Mekah itu enggak diatur, terserah mau setahun kek, mau sebulan kek, ya. Kalau sekarang udah diatur. Hah? Enakin dulu ya, makanya orang dulu itu kalau berangkat ke Mekah lama bertahun-tahun, akhirnya ngaji di Mekah. Lihat kayak Nawawi Banten, orang kampungnya Pak Yusuf Banten, kali ke sono udah sini aja, kan belum ada itu penindak mana diperiksa paspor, ya, izin tinggal, lama balik-balik jadi ulama, bahkan ada yang gak mau balik, kayak Syekh Otim Al Minangkabawi gitu kan. Syekh Atremasi, kiai-kiai pada nggak mau balik, jadi kiai jadi ulama di sana. Ya. Al-Khatib Minangkabawi, ya, betul-betul jadi imam, jadi khatib di Masjidil Haram, jadi ngaji di Masjidil Haram, belajar bahasa Arab sampai jadi khatib imam, itu luar biasa. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Wan nafkah dan nafkah. Nafkah maksudnya nafkah untuk diri dia dan keluarga yang dia tinggalkan. Warahila yani al-marfuq alladhi yadhhabu bihi wa yarudduhu fi kulli zamanin fi hasabih. Ya. Perjalanan maksudnya adalah kendaraan yang akan membawa dia dan mengantarkan dia, PP. Ya, sesuai dengan zamannya. Warahila tu qad takunu sayyaratan, yang namanya kendaraan itu bisa mobil. Ya, ta'iratan bisa pesawat, bisa bakhiratan, bisa kapal laut. Ya. Bisa kuda dan segala macam. Kullu zamanin bihasabi, sesuai dengan zaman pokoknya. Fa idza lam yajid zadan wala rahilatan falaysa alaihi hajjun. Nah, kalau dia enggak memiliki bekal, ya. Enggak memiliki kendaraan, enggak mampu beli tiket, maka enggak wajib haji. Ya. Wa in wajada al-istita'ata al-maliyata, walaupun dia memiliki kemampuan finansial, ya, walaupun dia memiliki kemampuan finansial ternyata, ya, walam yakun indahu istita'atun badaniyatun, nah, tapi dia enggak memiliki kemampuan fisik. Namanya haji itu kan butuh fisik, ya, pafihi tafsir, maka perlu dirinci di sini. Idza kana al-aridu al-udru yurja zawaluhu, apabila udzur yang menghalanginya tersebut adalah udzur yang diharapkan bisa hilang, ya, baru nanti bisa hilang, fa innahu yantazir, maka dia menunggu, hatta yazula tsumma yahujju bi nafsi, dia menunggu sampai udzur itu hilang, ya, dan dia nanti berhaji untuk diri sendiri. Wa idza kana al-udzur mani'u, apabila udzur itu yang mencegah dia berangkat haji, la yazulu, tidak bisa hilang, semisal apa? Kal kibar, semisal penyakit ya tua renta, karena dia udah tua renta, wal haram. Ini sama nih. Ya. Al-muzmin. Ya, penyakit tua renta kepikunan dia yang sudah menahun. Alladzi la yastati'u al-hajj, yang dia enggak sanggup haji. fa innahu yunibu man yahujju an, maka dia diganti oleh orang yang menghajikan di haji badal. Ya, namun dengan syarat orang yang badalin dia itu udah pernah haji. Jangan belum juga, tapi yang sudah pernah haji. Enggak bisa anak ya, orang lain juga boleh. Ya, sama ini seperti orang yang punya harta sewaktu hidup dia, kemudian mati, belum pernah haji. Ya, belum pernah haji, padahal dia punya harta. Tapi karena lalai, sibuk, segala macam, gak haji-haji, mati. Maka uang warisan itu jangan dibagi dulu. Uang warisan itu pertama buat bayar pengurusan jenazah, kecuali kalau ada anaknya yang menanggung. Nah, buat bayar pengurusan jenazah, sudah. Buat bayar hutang, sudah. Kemudian tanggungan ibadah haji, utang haji. Kalau utang puasa dibayar sama anaknya. Kalau belum pernah haji padahal mampu dia punya duit, ya, maka wajib dihajikan. Wajib dihajikan. Ini fatwa ulama Syafi'iyah. Ya, wajib dihajikan. Ini hutang terhadap Allah lebih harus ditunaikan. Kalau gitu, karena dia mampu. Kecuali dia memang dia kere, enggak bisa mampu, enggak mampu haji, atau mampu tapi kurang gitu. Maka dia digolongkan orang yang ghairu mustati, enggak sanggup. Ya udah dia enggak wajib haji. Ini orang wajib haji, nah wajib dihajikan. Tapi ternyata orang enggak peduli sih. Nah, apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, lihat di hidup dia, kalau di hidup dia dia sebenarnya bisa haji. Ya, bisa haji. Ketika ada anaknya haji, dia enggak mau ikut. Suaminya haji, dia enggak mau ikut. Nah, kecuali dia memang tidak sanggup berangkat. Ya. Karena enggak mampu finansial, enggak wajib. Atau dia sanggup finansial tapi enggak ada yang nemenin. Ini nanti kita bahas haji dalam fikih Syafi'i. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu boleh selama perempuan berhaji tanpa mahram, selama ada rombongan yang dia merasa aman. Nah itu boleh. Sekarang pemerintah Saudi pun juga membolehkan. Ya, ya. Yang seperti ini dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Mazhab yang lain kalau boleh itu kan mazhab yang lain. Mazhab yang lain biarin aja. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Nah, berarti dia juga wajib gitu. Ya. Siapa istri antum? Ibu. Oh, nenek. Terus tahu itu. Semua yang ibadah kan udah nomor 20 tahun. Iya. Di badal itu. Iya. Ah. Dan nunggu lagi. Ya. Yang nomor 20 tahun. Langsung bisa. Mazada anil marrah alwahidah fa innahu tatawwu'un. Nah, kalau hajinya lebih dari sekali itu haji sunnah aja. Haji sunnah. Baik, fadal Pak Ahmad. Sunnah ala haji juga ala tuan ini. Siapa yang mengatakan Islam di anak imam Aisyah Makturah di akalin Islam. Walakin halihi yang salah satu wahunaka a'malun kasiratun tarfa'un halihi al-arkana wa takmilaha wa hiya jami'u anwa'i ta'ati wa tukammiluha, wa tukammiluha, wa tukammiluha wa hiya jami'u anwa'i ta'ati min faro'idu wa nawafidah wa wajibatin wa mustahabbatin. Baknya tasdid. Allahu as-sawmu sunnah, yakni sutratun bainal 'abdi wa bainan nar. Was-sawmu fariidatun mislu siyami Ramadan. Anahmilatun mislu siyami ayyami allati ja'a tsalilu bisiyamina ka tasiti min min syawalin wal isnaini wal khamisi wa salasati ayamin min kulli syahrin fa'asri dzulhijjati wa yaumi arafata wa yaumi asyura wa yaumi qablahu aw ba'dahu fa hadhihi kulluha qawmun nafilah qawluhu wa sadaqatu tusbitul khati'ata kama tusbitul ma'u an-nar as-sadaqatu aidan ala bari batin wa ya asyqaq Allah Masyaallah. Muhtaji. Baik. Mengenai haji tadi ya, sebelum kita bahas mengenai yang berikutnya, ala Abu Abil Khair. Tadi saya bilang ulama Syafi'iyah ya. Saya ingat yang benar itu ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang membolehkan mahramnya diganti ma'unah. Itu. Yang penting jika ada para wanita yang siqah dua atau lebih yang memberikan rasa aman kepada misalkan seorang perempuan ya, maka boleh. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah yang paling tepat tidak disyaratkan ada mahram bagi para wanita tersebut, itu yang mau berhaji, sudah cukup jika ada jamaah yang jumlahnya banyak. Rombongan travel. Gitu. Ya. Ini juga ulama Malikiyah juga membolehkan. Ya. Sebagian travel ada yang kaku. Ada ibu-ibu mau daftar umroh haji. Oh, enggak bisa, Bu, enggak ada mahramnya. Kaku ini. Kalau ibu itu madzhabnya Syafi'iyah, kenapa memangnya? Ya. Kenapa memangnya? Ya. Ibu itu gak ngerti, dia coba kalau dia bilang, saya Syafi'iyah. Antum madhabnya apa? Gak punya madhab aja gaya. Ya kan? Sok-sok itu, gak punya madhab. Ente itu orang bingung, gak punya madhab. Linglung. Orang-orang gak punya madhab itu linglung. Kata Syekh Fauzan, lebih parah lagi. Gak punya madhab itu zaman sekarang. Sesat. Kalau kata-kata Syekh Fauzan, orang gak punya madhab sekarang sesat. Sesat. Lihat tuh pikirnya linglung. Sono kemari, linglung, usulnya nggak ada, ya. Juhala ngaku-ngaku, pinter gitu, gaya-gaya aja, ya itu linglung, ya, dia gaya-gaya depan madu'unya, coba di hadapan orang-orang yang selepelmanya, ya yang ngerti madhab, nah itu ya, jadi boleh, jadi kalau travel maksa, oh nggak bisa ada mahram, itu madhabnya apa? Benar nih Hanbali, Hanafi, serius benar. Enggak juga kan. Enggak. Lu kalau enggak punya mazhab kok sok-sok itu. Hah? Boleh. Hah? Loh, Saudi bolehin kok. Bolehin kok. Loh, orang-orang Indonesia no, orang-orang Indonesia semuanya tuh yang cewek-cewek yang itu semua bebas tuh. Yang penting kan ada rombongan. Saudi bolehin kok. Apa yang mau dicekin? Apa yang mau disini? Hah? Iya. Antum itu biasa kan umroh-umrohnya. Biasa. Saya pernah bimbing umroh. Apa namanya? Travel sunnah pada. Dia gak nanya ke saya. Main terima aja. Terus yang punya, ini banyak yang gak pakai mahram gimana? Lah orang udah antum terima, tanya gimana? Mau dipulangin? Udah diterima pasport, udah diserahin, visa udah keluar. Ini gimana? Harusnya nanya ini sebelumnya. Ya enggak gitu. Ini gimana? Orang udah diterima itunya, terus mau digimanain? Lagi pula memang boleh, enggak usah khawatir kok gitu. Di intinya minta, boleh enggak gitu. Ada ya. Mahram Malikiyah Syafi'iyah di Saudi itu enggak ada di pesantren. Lah, gua betul roboh. Orang Saudi itu ngerti mazhab, mereka Hambali. Ya, mereka bukan kayak orang kita, sotoy, ya. Apa? Tahu, Indonesia Syafi'i, tahu. Tahu. Orang Saudi masa iya kagak ngerti mazhab. Itu mah ustaz lokal kita. Yuk. Mereka ngerti mazhab lah, tarawih 20 rakaat, ya. Azan 22 kali, ya. Apa khutbah id dua khutbah. Kalau tarawih di Mekah Madinah itu full 23. Enggak pernah ada sejarahnya 8 tuh enggak ada. 23 enggak ada sejarahnya 8 tuh enggak ada. Enggak ada sejarahnya 8 tuh enggak ada. Ya, siapa yang pernah Ramadan di Saudi? Saya berapa kali? Enggak pernah ada sejarahnya. Itu antum enggak perlu dibohongin. Lihat di YouTube. Lihat YouTube. Tonton tuh dari zaman kita kecil siaran langsung ya RCTI tarawih dari Mekah jam 2 malam jam 10 malam itu kita udah ngeliat sendiri 23 sampai kita ngeliat sendiri ngalamin sendiri tarawih 23 di Mekah Madinah nggak ada yang nyunah nih gitu misalkan 8 rakaat. Gak ada sejarahnya di Masjidil Haram tarawih 8 rakaat tuh gak ada. Hah? Apa? Lu sunnah. Sunnah. Iya. Sunnah. Gitu. Bahkan kata para ulama gak ada batasan yang namanya tarawih itu. Cuman dalam sebuah riwayat 20. Ini ya, orang Indonesia gaya-gaya mesti 8. Ini lah, kalau nggak kenal fikih apa nggak kenal mazhab apa kata Syekh Fauzan sesat, sesat. Nah itu 20 nggak ada sejarahnya di Masjidil Haram. 8. Kalau ada yang bilang 8 kapan di mana? Ayo bilang tanya. Zaman Khalifah siapa? Tanya gitu. Kapan di mana? Sejarahnya mana ya? Karena dari dulu Syafi'i Masjidil Haram itu dipegang sama ulama mazhab sejak zaman dulu. Ya, kalau zaman Khatib Al-Minangkabawi Syafi'iyah. Qunut subuh rutin di Masjidil Haram. Ya. Imam Juwaini kan mazhab Syafi'i. Dia dulu julukannya apa? Imamul Haramain gitu kan. Syafi'iyah. Terus beralih ke Hanabilah. Ya, pokoknya mazhab. Enggak ada orang sesat yang tanpa mazhab itu megang itu enggak. Nah, orang-orang sesat itu enggak. Kata Syekh Fauzan sesat ya. Gitu. Enggak ada sejarahnya gitu. Mimpi mereka itu ya. Mimpi. Berpikir. Ya, berpikir sesat. Syekh Fauzan benar itu. Syekh Fauzan ditanya lagi, "Saya ada orang yang mau berpikir enggak mau ngambil mazhab. Terus dia mau ngambil dari mana?" Pasti dia beristihad, tarji. Sedangkan dia kan bukan mustahid, enggak boleh. Dosa dia. Dia bukan mustahid, beristihad, mentarji. Tarji itu adalah haknya mustahid. Nah, itu. Ketika dia beristihad, disesat. Harusnya dia gak boleh beristihad. Gitu. Ini kebanyakan ya orang sesat ini. Kepedean berada di atas sunnah menyesatkan orang lain. Padahal dia yang dolalah. Gitu. Dia yang dolalah. Gak percaya antum. Hah? Dia nyesat-nyesatin orang lain. Padahal dia yang dolalah. Dia yang sesat. Dia nyesat-nyesatin orang lain. Yang disesatin, yang bermadhab, para imam. Kalau kata Ibnu Rajab, pedih kata-kata buat mereka. Syekh Fauzan itu masih ringan. Ibnu Rajab di kitab Ar-Rad Al-Mani Taba Ghayra Madahib Al-Arba'ah itu menyebut mereka orang-orang dungu. Orang-orang dungu. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Siapa? Aduh. la yusma' kalam rahimahullah, lakin la yusma' kalam, la yusma' kalam, ya, tak perlu dengar ucapannya rahimahullah, bukan la yu'addu aliman qat, enggak bukan orang alim, udah cukup, udah jangan didengar ucapannya, bukan orang alim, enggak bisa baca kitab segala macam, kelas udah dia udah meninggal, udah jangan dibawa ucapannya, rugi. Mendingan anda dengerin ucapan Syekh Marwanto baca kitab. Baik. Summa qala ala aduluka ala abwabil khair, kata Nabi, maukah aku tunjukkan pada engkau pintu-pintu kebaikan. Lianna din laisa mahsuran fi arkanil Islam, karena agama ini tidak terbatas pada rukun-rukun Islam. Lakin hadhihi al-asbab. Ya. Lakin hadhihi hiyal asasat. Kok asbab? Ya. Namun Islam itu, ya, rukun Islam itu adalah asasnya. Namun Islam tidak terbatas kepada yang lima. Namun yang lima ini adalah asasnya. Ya. Pondasinya. Wa hunaka amalun katsiratun, ada amal-amal yang lain yang banyak, tatba'u hadhil arkan wa tukammiluha. Ya, yang mengiringi rukun-rukun ini dan melengkapinya, wa hiya jami'u anwa'i taat, itu segala jenis ketaatan. Min fara'id wa nawafil, ya, dari amalan-amalan fardu dan sunnah, wa wajibatin, amalan wajib, wa mustahabbatin, amalan-amalan mustahabbah. Ya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Shaumu junnatun." Puasa itu adalah tameng. Ya, yakni sutroh. Sutroh, pembatas. Ya. Bainal abdi baina wa bainan nar, antara seorang hamba dan neraka. Wasaum faridah misla wasaum faridatun mislu siami Ramadan. Oh ya. Puasa wajib itu seperti puasa, seperti semisal puasa Ramadan. Ada lagi puasa wajib, ya, puasa nazar. Puasa nazar itu puasa wajib. Ya, puasa kafarat itu puasa wajib. Wa nafilatun mislu ayyamin lati ja'al dalil bi siyamiha. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa pada hari-hari yang telah ditentukan dengan dalil. Senin, Kamis, ya. Ya, Muharram 6 hari Muharram dan yang lainnya. Ya, kasid min Syawal 6 hari eko Muharram. Syawal 6 hari Syawal. Hari Senin, Kamis. Wasalah sati ayam yang kuli syahar, ayamul bid, 3 hari setiap tengah bulan. Wa isri Zulhijjah, wa yaumi Arafah, 10 Zulhijjah. Ya. Asri Zulhijjah. Ya. Puasa pada tanggal. Kok 10 Zulhijjah sih? Ini maksudnya bukan 10 Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu, ya, haram puasa. Ya, tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 9-nya puasa Arafah. Ya. Wa yaumi Arafah, wa yaumi Asyura, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, wa yaumin qablah wa ba'dah, sehari dan setelahnya, karena Yahudi juga puasa tanggal 10. Maka ini semua shaumun nafilah, puasa sunnah. Ya. Wa shadaqah tutmi'u khathiyah, khathiyah, sedekah itu memadamkan kesalahan. Kama yutmi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Nah, sedekah aidan ala kismain, ada dua. Ada sedekah yang faridatin wa hiya zakat. Faridah yaitu zakat, zakat mal. Dan tatawwu'in, puasa sedekah sunnah, ya, tabarruat, ya, berupa donasi, fi wujuhil khair, dalam segala aspek kebajikan. Ya, as-sadaqah tutfi'ul khathiyah, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api dipadamkan oleh air. Fa idza arata an tutfi'a sayyi'atik, apabila anda hendak memadamkan kesalahan-kesalahan anda, fa innaka tatasaddaq 'alal muhtajin, maka anda bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Antum apa namanya, memiliki kemampuan finansial yang berlebih, ya. Ya udah donasikan ke janda-janda, orang miskin, anak yatim. Ya. Yang afdol memang menikahinya. Karena kalau kita donasiin 6 bulan sekali, ya udah. Tapi kalau donasi nikahinya kan donasinya tiap hari. Donasinya tiap hari. Itu. Ya. Nah, kayak Abu Akila datang ke rumah janda, donasi, ngasih kebutuhan kemarin ke sektor 5. Hah? Iya. Terus jandanya buka mukanya lagi. Ya, memperlihatkan ke Abu Akila. Itu kan udah isyarat besar itu. Cuman ini apa? Kagak masuk-masuk gitu. Hah? Iya. Nah itu. Kalau sedekah janda itu yang terbaik menikahinya ya. Yang terbaik menikahinya. Itu doa antum kali. Ya, nah itu, nah, pahalanya luar biasa loh. Bagi orang berjihad bisa dirilah, berpuasa di siang hari, bersolat malam di malam hari itu pahalanya tuh luar biasa. Pagi kalau dia ninggalin anak yatim ya, waduh, nambah lagi udah. Hah? Siapa? Itu kalau dibayar gak Bu Kila? Nganterin anak sekolah antum 20 ribu sehari. Masya Allah, 20 ribu itu gak cukup zaman sekarang Bu Kila. Hah? Makan apa 20 ribu? Anaknya berapa? Belum anaknya sekolah. Itu. Ini 20 ribu. 50 ribu lah sehari. Ya udah berarti. Kalau 50 ribu sehari kan ngojek cuma 20 ribu. Ya udahlah saya nikahin aja lah om gitu. Ya. 40 ya Mesih Marwan itu cocoknya. Cuman saya Marwan ya udah gitulah. Ini apa layur zawaluhu. Uzurnya itu alu uzur itu layur zawaluhu gitu. Enggak diharapkan hilang itu uzurnya. Uzurnya ngeri soalnya. Uzurnya ngeri. Apa uzurnya itu? Halangan dari istri yo, penghalang itu. Oh, bisa aja antum. Kalau udah umur segitu butuh itu mah enggak lihat-lihat lagi orang yang maunya sama siapa. Maunya sama yang segera bantu dia gitu. Bisa aja antum. Malesan itu. Malesan aneh sebenarnya berani, cuman orangnya maunya sama Mbak Kila. Kebaca udah. Ayo lanjut berikutnya, Fadal. Pak Suheri mau kemana? Hah? Antum bukan ada lagi COVID? Hah? Oh, udah selesai. Oh. Emangnya kalau lagi COVID gak berani kesini? Oh, gitu. Nah, tepat dong. Baca sini Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu يعملونه والصلاة منها فريضة ومنها نافلة وأفضل نوافل صلاة الرجل في جوف الليل يعني وسط الليل وسط الليل وسط الليل لأنه وقت نوم الناس ووقت هدوئهم ويكون بعد نوم وراحة فيكون الإنسان فيكون الإنسان حاضر القلب ويكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم ثم يقوم نشيطا قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وناشئة الليل هي القيام هي القيام بعد النوم وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل وينام سدوسه ويصوم يوما ويفطر يوما يقوم الصلاة الليل ويصادف النزول الإلهية في آخر الليل يجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي فيجمع بين الفضيلتين فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فليرتب سكون مجزوم لامنيا لام جزمة ويتركون المضاجع الدافئة في الشتاء والمضاجع المريحة يتركون يحبون ويقومون بطاعة الله عز وجل فقولهم يتركون المضاجع ويقومون دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم للخير وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاصا لأن الناس نائمون لا يرونه. Kemudian salatul rajul fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madajih. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hatta balagha sampai pada ayat ya'malun. Ya. As-salatu minha faridatun wa minha nafilatun. Salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Afdalun nawafil, salat sunnah yang paling afdal ialah salatul rajul fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Yakni wasatul lail, tengah malam, di annahu waqtu naumin nas, karena itulah waktu tidurnya manusia. Wa waqtu hudu'in, waktu yang tenang. Wa yakunu ba'da naumin rahih wa rahatin, fa yakunu al-insanu hadirul qalb. Ya. Karena di waktu setelah dia tidur, setelah dia istirahat, seseorang itu akan hadir kalbunya. Yakunul insan qad akhadha haddah minan naum. Begitu pula seseorang mengambil jam tidurnya. Ya. Summa yakum, kemudian dia bangun. Nasyitan. Ya, maka dia akan giat, rajin mengerjakan ibadah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, inna nasyiatal layli hiya syaddu wat'aw wa aqwa mukila. Sesungguhnya bangun pada malam hari itu lebih cepat khusyuk, ya, wat'an, dan bacaannya lebih berkesan, wa aqwa mukila. Nasyiatal layli hiya al-qiyam ba'da naum. Nasyiatal layli itu bangun setelah tidur. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu ahabbu salati ila Allah, salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Daud alaihissalam. Wa habbu siyami ila Allah siyamu Daud. Puasanya yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Bagaimana salatnya Daud? Kana yanamu nisful lail. Dia tidur ya setengah malam. Ya. Wa yaqumu sulusah. Ya, dia bangun pada sepertiga malam. Wayanamu sudusah, dan dia tidur lagi pada seperenam. Ya. Wayasumu yauman wa yiftiru yauman. Itu kalau salat malamnya. Kalau puasanya dia sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Yaqumu sulus alladhi ba'da nisf. Yaitu beliau bangun sepertiga malam, ya, setelah setengah malam. Ini yang disebut jauful lail, tengah malam. Yusadifun nuzul al-ilahi bi akhir lail. Itu yang bertepatan dengan turunnya Allah di akhir malam. Ya kan? Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi thulutsil lailil akhir. Kan gitu. Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya. Yajma'u baina jawfil lail wa baina akhir lail wa waqti nuzulil ilahi. Maka di situ ia menghimpun antara dia salat di tengah malam, di akhir malam, dan di waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ya. Ya, sehingga fa yajma'u baina fadilatain, terkumpul dua keutamaan. Man arada ayahsul hada ala hadzal ajri falyuratib alqiyama fi hadzal waqti. Barang siapa yang menghendaki untuk menggapai pahala ini, hendaknya dia membiasakan untuk bangun pada waktu tersebut. Kemudian Nabi membacakan ayat tataja'a junubuhum anil madajik, ya. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, hatta balagha, sampai pada ayat ya'malun. Ada apa yang mereka kerjakan? Yaitu mereka yakumuna fil lail. Mereka bangun pada malam hari. Wa yatrukuna al madaji, meninggalkan tempat-tempat tidur. Ada fi ata fi syita. Ya. Yang apa namanya? Tempat-tempat tidur mereka yang hangat. Ya. Ketika malam dingin. Wal madaji al murihah. Ya, dan tempat-tempat tidur yang murihah, yang membuat istirahat, menghilangkan penat. Ya trukuna mayuhibbun wa yakumuna li ta'atillahi azza wajal. Mereka meninggalkan apa yang mereka sukai. Kan mereka suka tidur, lanjut. Ya, mereka bangun untuk menegakkan ketaatan pada Allah. Wa kaunuhum yatrukuna madaji wa yakumuna al-dalilun ala sidqi imanihim. Nah, tatkala kondisi mereka meninggalkan tempat-tempat tidur mereka, mereka bangun salat malam, inilah dalil, bukti akan keimanan, kebenaran, kejujuran iman mereka. Wa mahabbatihim lil khair, dan kecintaan mereka kepada kebaikan. Wa idan al-qiyamu fi jawfil lail aktsaru ikhlasu. Juga salat di tengah malam itu lebih banyak ikhlasnya. Lian annas naimun la yarawna, karena banyak orang tidur yang enggak lihat. Nah, adalah wakila. Thank you. يقوم إلا على عمله، وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على صلاته، فأنت عمل جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة فإنه لا يقوم لك إسلام. أما لو أنك أحببت الخيمة وأركان وأركانها ولا تحجو عمودا تقيم به الخيمة لأمنت محتها، فأنت من اتباع هذه الأمور وأهم شيء العمود، فالصلاة هي عمود الإسلام. وضد سماه الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض، لأن الله خلق الناس لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإذا عاهدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى يجمعوهم إلى الإسلام. وإلى عبادة الله إن استطاع المسلمون قتالهم، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتسناك الفرصة، ويقاتلونهم من أجل مصلحتهم. فالمسلمون يقاتلون الكفار من أجل مصلحة الكفار، لإخراجهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة. وليس طمعا فيهم أو رغبة في سفك دمائهم أو أخذ أموالهم، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والجهاد ضرورة لسلام الإسلام، لأنه يدل على قوة الإسلام، لأن السلام إنما يكون بالبهيمة السليمة القومية، ووجود الجهاد في الإسلام دليل على قوة الإسلام، وترك الجهاد يدل على صدق الإسلام. Ya, Rasul Amri al-Islam, kata Nabi. Pokok segala perkara dari Islam. Apa itu Islam? Huwal Islamu lillahi bitauhid walinqiyadu bitaah. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk pada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, bara'atu minasyirki wa ahlihi, kata Syekh Shalih al-Utsaimin di syarah salah satu usul, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, yaitu mengkafirkan pelaku kesyirikan. Hada ta'rifuhu, ini definisinya, biarkanihi al-khamsati, dengan rukun Islam yang lima al-timarat yang telah berlalu. Kemudian kata Nabi, wa umuduhu as-salatu. Ya, dan tiang dari agama ini adalah salat. Ya. Umudul Islam as-shalah, jadi yang Islam adalah salat. Semisal umud lil khaimah. Ya. Semisal tiang yang ada pada sebuah tenda. Ya, wal bait, atau pada rumah pondasi itu. Wal bait wasaqqu la yaqumu illa ala umudin. Yang namanya rumah dan atapnya itu tidak akan tegak berdiri kecuali di atas tiang. Ada pondasi. Kadarikal Islam, demikianlah Islam la yaqumu illa ala shalah. Islam tidak akan tegak kecuali dengan adanya salat. Ya. Walau annaka alimta jami'a amali al-Islam, maka seandainya Anda mengetahui. Ya. Mana? Mana? Walau annaka amilta, seandainya Anda mengamalkan seluruh amal-amalan Islam illa salata, kecuali salat, fa innahu la yaqumu laka al-islamu, maka Islam tidak tegak. Karena kenapa? Sudah kufur duluan. Tidak salat kufur. Ya. Wa man tarakaha faqad kafara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa meninggalkannya maka dia telah kufur. Kama law annaka ahdarta al-khaymata, sebagaimana Anda ya, membawa tiang, membawa kemah, tenda, wal autad, ya, pasaknya, wal adnab, tali-talinya, walam tuhdir umudan, watuqima bih, namun Anda tidak membawa tiangnya. Ya, Anda tidak membawa tiangnya. Ya. Wa tuqimu bihi al-qaimata lam tantafi biha. Anda hendak mendirikan kemah tadi tenda, itu enggak bermanfaat. Walau sudah menjelma hadhil umur. Mesti terkumpul semua perkara ini wa hamu syai'at. Al-umudu asfasalatu hiya umudul Islam. Ya, akan tetapi benda yang akan berdiri dengan keseluruhan. Dan yang paling penting adalah dari keseluruhan tersebut adalah tiang. Begitu juga dengan sholat. Sholat adalah tiangnya agama Islam ini. Kemudian kata Nabi, wadir watusanami al-jihad. Puncak tertinggi dari Islam adalah jihad. Jihad fisabilillah azza wajal. Yaitu apa? Kita lu kufari ilai kalimatillah. Itu memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah. Wa izalati syirk wal kufur minal ard. Menghapus syirikan kekufuran dari muka bumi. Karena Allah khalaqan nasa li ibadatih. Ya. Karena Allah menciptakan hamba untuk beribadah kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Fa idza 'abadu ghairallah fa innahum yuqataluna hatta yarji'u ila al-islam wa ila ibadatillah. Apabila mereka beribadah kepada selain Allah, maka mereka diperangi hingga mereka kembali kepada Islam dan beribadah kepada Allah. Wa idza sata'al muslimuna qitalahum. Ini apabila kaum muslimun sanggup memerangi mereka. Wida lam yastati'u, kalau kaum muslimin tidak sanggup, fa innahum yasbirun ala antasulu istita'ah. Maka mereka bersabar sampai nanti bisa didapatkan kemampuan. Wa tansakh al-fursah. Ya, wa tasnaha al-fursatu. Ya. Dan menunggu sampai ada kesempatan. Wa yuqatilunahum min ajli maslahatihim. Maka kaum muslimin memerangi mereka untuk kemaslahatan mereka sendiri. Wal muslimun yuqatilunal kufar min ajli maslahatil kufar. Maka kaum muslimun memerangi orang kafir ya untuk kemaslahatan orang kafir. Li ikhrajihim minal kufri ilal iman. Untuk mengeluarkan mereka dari kekufuran menuju keimanan. Wa minal dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Wa minan nar ila jannah, dari neraka menuju surga. Wa laysa tama'an bihim aw raghbatan fi safik fi safki dima'ihim aw akhdhi amwalihim. Bukan dalam rangka ingin menumpahkan darah mereka atau merampas harta mereka, bukan. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillah. Fitnah itu kesyirikan. Dan perangilah mereka sampai tidak lagi fitnah kesyirikan dan semua agama itu semata-mata milik Allah. Fitnah itu kesyirikan. Jadi yang dikatakan ya, al-fitnah asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah yang mana? Syirik. Bukannya fitnah menghasung. Itu keliru. Nah, mana lagi tadi? Wal jihad zurwatu sanamil Islam. Jihad adalah puncak tertinggi amalan Islam. Lianna yadulu ala quwwatil Islam, menunjukkan kekuatan Islam. Lianna sanamat inama yakunu lil bahimah as-salimah al-qawiyah. Yang namanya sanam adalah punuk tertinggi dari seekor hewan. Punuk itu menunjukkan kekuatan dan kesehatan si hewan tersebut. Ya. Fa wujudul jihad fil Islam dalilun ala quwwatil Islam. Nah, adanya jihad dalam Islam itu menunjukkan kekuatan Islam. Wa tarkul jihad yadulu ala dha'fil Islam. Meninggalkan jihad menunjukkan akan kelemahan Islam. Ya, Syekh Marwan, tafadhal. Bahkan imma yabki imma wa aqwamuma yabki ala al-a'mali as-sabiqati al-lisanu bil kalami al-fadhfadhi wal ghayri wal namimati wal shahadati al-suri wa ghayri dhalika wa hadha yabtilu al-a'mali wa hadha yabtilu يقتصون يوم القيامة من خزائنا فتصبح لأنهم يأخذون ما في مطالبهم فإذا أردت أن تبقى لك أعمالك وخزائنك فأمسك سيدي سيدي فهو فقير جدا قوله أقول يا نبي الله وإن لا مؤاخذنا بما نتكلم به تعجب معاذ رضي الله عنه فلما سأل على الناس ألسنتهم دائما تستغل وتكلم فهل هذا يؤثر على الأعمال فهل هذا يؤثر على أعمال الإنسان ويؤاخذ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك فهذا مسلوك وآمن بالحلال ولكن ترى على الأمل الإسلام من غير فصل فقوله صلى الله عليه وسلم تكلمتك أمك ليس وأنه أنهم يجبون على معادل للحلال وإنما هي كلمة تجري Nah, cukup dulu. Sampai sini aja dulu. Panjang loh. Ya. Kemudian kata Nabi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku beritahu kepada engkau tentang sesuatu yang bisa menguatkan itu semua? Kata Mu'ad, bala ya Nabi Allah. Mau, tentu saja ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi faqala kuffa 'alaika hadha. Maka Nabi pun memegang lisannya dan bersabda, tahan lisanmu ini. Idza amilta hadhihi al-a'mala, apabila Anda mengerjakan amal-amal ini semua, fahdhar bima yubtiluha. Maka berhati-hatilah dari apa yang akan membatalkannya. Wa adamu mayaqdi 'ala al-a'mali shaliha al-lisanu. Ya. Dan yang paling besar, ya, a'zamu ma yaqdi 'alal a'mal as-shalihah, yang paling besar yang bisa menentukan amal-amal saleh adalah lisan. Ya, di apa namanya? A'zamu yaqdi artinya yang paling besar membatalkan. Ya, dengan apa? Kalamul fahish. Kalimat-kalimat yang kotor, kata-kata kotor, ghibah, namimah, persaksian palsu, syahadat az-zur. Wahai dari dan yang lainnya, fahada yubtilul amala wa ya'ti 'alaiha. Itu menghapus amal. Ya. Itu menghapuskan amal-amal. Ini berdampak negatif. Li'anna al-amala tadhhabu ma'al madhlumin. Ya, karena amal itu akan hilang, pergi. Ya, berpindah kepada orang-orang yang terzalimi. Ya. طيب الذين تكلمت بهم yang Anda bicarakan au alaihim ya, dengan ucapanmu atau celaan Anda terhadap mereka. Ya. Haitsu yaqtasuna yaumal qiyamah. Mereka akan minta balasan qisas pada hari kiamat min hasanatika dari amalan kebajikan Anda. Patus bihum muflisah. Maka Anda menjadi orang yang bangkrut. Ya, li'annahum ya'khudunaha bi madzalimihim. Karena mereka mengambilnya ya disebabkan mereka terzalimi itu. Fa idza aradta an tabqa 'alaka amaluka wa hasanatuka amsik di sana. Orang naik motor knalpot itu ketika di jalan berisik, dia bangga itu. Dia pikir orang akan nengok ke dia, salut. Padahal doain keburukan. Iya, terzolimi kan. Knalpot-knalpot gitu. Orang doain keburukan. Makanya ya, dosanya mantap itu. Yang knalpot-knalpot itu. Iya, dan bila rapot kencang-kencang. Ya, mana lagi tadi? Ya, paham sik lisanak, maka tahan lisanmu ini. Anil kalam asayi dari berbicara buruk, fahiyya khatirun jiddan. Maka itu sangat berbahaya sekali. Kemudian satu nabi kata Mu'ad, maqultu ya Nabiullah, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah disebabkan apa yang kita ucapkan? Ta'ajjaba Mu'ad. Mu'ad itu heran, kaget. Di'annal kalam sahlun nalan nas. Karena yang namanya berbicara itu mudah bagi manusia. Al-sinatuhum da'iman tashtaginu wa tatakallamu. Lisan mereka senantiasa sibuk dan terus bicara. Fahal hada yu'athiru ala amalil insan wa yu'akhuduna bih. Apakah yang demikian memberikan pengaruh terhadap amalan seseorang dan menyebabkan seorang akan disiksa? Ya. Nabi SAW menyatakan sakilat ka ummuk. Ya. Apa tuh makna sakilat ka ummuk? Yakni faqadat ka ummuka, ibumu kehilanganmu. Maksudnya apa? Hada aslu du'aun bil halak. Aslinya ini doa untuk keburukan. Kebinasaan. Walakin jaru 'ala lisan min ghairi qasdin. Namun yang berlaku dalam bahasa dulu itu tanpa maksud demikian. Kalau dina kacakan sakilat ka umbuk. Ya. Wala yuqsadu makna, bukan itu yang ditujukan maknanya. Ya. Sakilat ka umbuk laisa ma'nahu annahu yad'u ala mu'adin bil halak. Bukan maknanya Nabi mendoakan kebinasaan untuk Mu'ad. Hiya kalimatun tajri ala lisan, itu kalimat yang sudah biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Ya, wala yuqsadu makna. Bukan makna yang ditujukan demikian. Oke, kita apa ayah kamu ini? Nah. Eh, cukup ya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.